Saya sapa buat warga Pati semuanya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak jawabnya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibuku yang dibawa gimana kabarnya? Sehat, baik. Nyuwun sewu, ibu aman gak? Aman. Niku mboten gatel-gatel mangke. Kula wedine ngoten mboten nggih. Oke, satu lagu ini aduh luar biasa, Koplak Nusantara benar-benar mengusung tema yang aduh, dangdut pure ya. Kapan lagi ya, Bu ya? Oke, satu nama yang pertama sudah dari saya bareng Koplak Nusantara, ada Ulan di Ranting Cemara, kali ini tembang yang kedua. Baik, langsung saja kali ini yang kedua kalinya. Coba saya persembahkan spesial buat Anda bareng-bareng Kopla Nusantara. Penuh kari diriku, mau buat nusantara. Terima kasih banyak buat warga Pati semuanya.